atau yang kemarin. Yang kedua, dengan ketiga masuk di dalam bagian kedua, yaitu makanan pokok. Makanan pokok yang sifatnya adalah tahan lama. Makanan pokok tahan lama. Beras, jagung, buah kandung itu mengandung pokok dan tahan lama. Itu dari pokok. Dia makanan pokok dia tahan lama sebelum matang. Dan yang ketiga adalah garam dan yang utama dengan garam adalah gula. Dan barang apa yang disebutkan sesuatu yang sifatnya ini? Apa kita disebutkan satu jenis? Satu jenis maksudnya bagaimana? Cuma dengan cuma. Kalau perak, dengan perak. Kalau uang rupiah, juga dengan rupiah. Dolar, dengan dolar. Satu jenis, maka harus terpenuhi dua syarat. Dan semua tadi makanan pokok apapun beras terus dibutuhkan dengan beras yang ini bagus yang ini jelek meskipun yang ini bagus yang ini jelek maka ukurannya sama kalau yang dipakai ukuran yang timbangan timbangannya yang sama kalau yang dipakai ukuran yang ditakar takarannya harus ya, sama seperti suasana harus sama dan harus kek sama kek. Syaratnya dua, sama ukurannya dan harus cek sama kek. Jangan dilihat. Garam baru panen dari tambak. Dudukan dengan garam yang keluar dari pabrik kemarin. Maka harus cek sama kek dan harus takarannya sama. Ukurannya, ukurannya sama. Ukuran itu kalau timbangan itu dipakai takaran yang lebih besar. Lalu tidak apa-apa, kalau tidak suka. Kalau gitu jangan, ini belum bagus, itu kan dengan nilai, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ya kalau gitu jangan itu kan, jual dulu, dapat uang, demikian yang tidak suka. Nah itu solusinya. Itu yang pertama, kembali yang kedua, tidak atau dibuka dengan jenis yang berbeda cuma satu macam jadi kan jadi tiga macam uang emas dan perak uang masuk di dalamnya makanan pokok sama yang ketiga jenis garam atau gula apabila masih satu macam misalnya emas dibuka dengan perak emas ditukar dengan uang atau rupiah ditukar dengan dolar masih satu macam yang pertama atau tiga maka syaratnya tinggal satu yaitu harus cek sama kek kalau itu sama kek boleh yang satu sedikit yang satu banyak ukurannya berbeda apabila beda jenis tapi harus cek sama kek macam yang kedua masuk di macam yang kedua kurma dibuat dengan beras sama-sama masih di macam yang kedua tapi jenisnya sudah berbeda sama syaratnya tinggal satu yaitu ken sama ken garam dibuat dengan gula masih satu macam tapi jenisnya beda syaratnya harusnya sama ken gula yang nanti jenisnya satu banyak syaratnya tinggal satu maka dicurinya misal Pak beli dolar 100 ya berapa 1 juta 300 misalnya 1 juta 300 tapi dolarnya yang saya mau sekarang uangnya itu Pak kemudian kalau itu riba kenapa karena kalau masih satu jenis satu macam harus cek sama cek saya mau bermain ini satu kita Pak saya tukar dengan beras 1 ton iya saya bawa bermain sekarang berasnya itu gak boleh riba kenapa karena meskipun sudah beda jenis, masih satu macam, harus cash sama dibuka ada kaitannya dengan riba, kalau tidak terlalu syarat, maka ini riba dan riba itu diharamkan oleh Allah SWT. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka riba dan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan riba itu babnya 70 lebih, yang paling rendah itu seperti orang itu menggauli ibunya. Dosanya riba yang paling rendah itu seperti menzinai ibunya. Zina sendiri bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi dari zina itu adalah menzinai ibunya, dan itu disamakan oleh Rasulullah dengan riba yang paling rendah. Nah, itu dosanya riba ya. Nah, karena itu maka harus hati-hati, harus hati-hati. Riba yang kedua adalah riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah? Nasi'ah artinya waktu atau mundurnya waktu, tertundanya waktu ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah salah satu pihak dikenai tambahan. Apa sebabnya? Sebabnya karena waktu atau mundurnya waktu. Contoh, pinjam uang 100, besok saya kembalikan 110 atau 105 atau 100 berapapun ada tambahannya. Kenapa pinjam 10 kok mengembalikan 105? Enggak ada sebab lain kecuali karena waktu. Coba sekarang, ini barangnya sama, sama-sama 100.000. Ini 100.000, ini 105. Pak, uang 100.000 itu saya tukar dengan 105. Apa mungkin itu terjadi? Enggak mungkin terjadi di muka bumi ini bagi orang yang berakal. Ya. Adapun Pak pinjam uangnya 100, besok saya kembalikan 105. Apa sebabnya tambahan ini? Sebabnya adalah karena waktu. Ya enggak lah, kalau mau kalau cuma besok aja ya enggak. Ya mungkin kalau besok enggak, nanti kalau tahun depan lah banyak. Lah apa sebabnya sekarang pinjam 100, tahun depan dikembalikan 105? Sebabnya adalah karena waktu mundur dari ini. Nah, tambahan yang disebabkan karena waktu bukan sebab lain, sebabnya karena waktu, ini disebut dengan riba nasi'ah. Riba karena waktu atau karena mundurnya waktu. Pinjam motornya, hutang motornya, bukan pinjam ya, hutang motor. Tahun depan saya kembalikan, saya tambah uang 1 juta. Ya. Nah ini bagaimana? Nah, apabila bisa masuk di dalam persewa menyewa, maka ini termasuk apa? Sewa menyewa atau apa? Nah gitu. Nah itu nanti dibahas. Tapi apabila tidak masuk dalam persewa yang kayak gitu, maka semuanya masuk di dalam bab riba. Kalau tambahan itu terjadi karena waktu, maka itu adalah riba. Nah, ya. Sekarang sapinya saya bawa tahun depan, ya, tahun depan, ya, saya kembalikan sapi itu, ya, dengan uang misalnya 1 juta. Ya, kenapa dibawa? Nah, untuk baca. Untuk baca itu nanti bisa dimasukkan bab lain. Adapun kalau sudah jelas benda ini tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan masuknya di dalam bab hutang, maka tambahan apapun karena waktu itu masuknya di dalam bab riba nasi'ah. Nah, yang gampang riba nasi'ah itu bukan kayak gitu, tapi uangnya, selisihnya. Misalnya begini, ini saya belinya 1 juta, uangnya tahun depan atau uangnya bulan depan. Ya, bulan depan tidak bisa bayar, Pak mundur 1 bulan lagi, tapi saya bayar 1.100.000. Saya bayar 1.100.000. Dari 1 juta mundur 1 bulan di maka itu masuk di dalam babibah nasiah. Itu yang kita pahami. Kalau nanti ada yang ditanyakan, dipersilakan pokoknya. Lalu kita sekarang masuk di kaidah-kaidah yang ditulis di dalam pegangan buku kita. Kaidah yang pertama, ini langsung ditulis artinya, tidak apa-apa. Kullu qardin darra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang menghasilkan keuntungan itu riba. Keuntungan itu adalah riba. Semua hutang yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu riba. Atau dengan makna bebas, ya, semua hutang yang menghutangi mendapat manfaat dari yang dihutangi, maka manfaat itu adalah riba. Ya, semua hutang piutang yang menghutangi piutang mendapat manfaat dari yang hutang, maka manfaat itu adalah riba. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Kullu qardin darra naf'an fahuwa riba. Misal, misal, ya. Pinjam uang 1 juta. Oh iya, silahkan. Ini ada uang 1 juta. Nah, itu. Nah, lalu yang menghutangi itu dapat manfaat. Manfaat apa? Manfaat apapun. Pinjam motornya, ya. Wah, kalau motor itu atau mobil, pinjam mobilnya, eh, silakan. Kenapa? Karena dia punya hutang. Akhirnya silakan. Kalau itu, kalau gitu berarti, ya, yang menghutangi si hutang tersebut, ya, mendapatkan manfaat dari yang hutang. Maka manfaat nilai pinjam motor atau mobil tadi itu adalah riba. Dan itu haram. Gitu. Nah, dengan berbagai macam, nanti hutang piutang itu ada jaminan, jaminannya dimanfaatkan juga riba. Hutang piutang sedang berjalan belum bayar, dikasih hadiah, itu hadiah juga riba. Meskipun nanti ada penjelasannya dan masuk dalam kaidah sendiri. Intinya bahwa kullu qardin darra naf'an fahuwa riba, itu yang pertama. Kasus di zaman jahiliyah. Kasus di zaman jahiliyah berkaitan dengan kaidah yang nomor 1 tadi itu. Karena riba fil jahiliyah, bentuk riba di zaman jahiliyah, ayyakuna lirajuli ala rajuli al-haq. Orang yang satu punya tanggungan kepada orang yang lain. Ila ajalin, sampai pada waktu tertentu. Fa ina halal ajal, apabila waktu yang ditetapkan tiba, qala atqdi am turdi. Kamu bayar atau kamu kasih tambahan. Misalnya hutang 1 bulan, hutang 1 juta, 1 bulan dibayar. Setelah 1 bulan, piutang berkata, kamu bayar hutangmu 1 juta, atau tidak kamu bayar, tapi tidak kamu bayar dulu, kamu bayar bulan depan, tapi tambah 100. Gitu. Fa'in kodo akoda. Apabila dibayar di waktunya, selesai, tidak ada tambahan. Wa illa, apabila tidak bisa bayar, zadahu fi haqqihi wa akhara anhu bil ajal. Ia akan nambah, tapi ia tunda waktu pembayaran. Ini adalah riba yang terjadi di zaman sekarang di dalam hutang piutang. Nah, apabila tertunda 1 bulan tambah, terbulan tertunda 1 bulan berikutnya lagi tambah lagi, tertunda berikutnya lagi tambah lagi, itu disebut di zaman jahiliyah riba yang berlipat ganda. Riba ganda. Nah, ternyata yang di zaman sekarang itu adalah yang kayak gitu itu. Padahal riba yang berlipat ganda itu yang dilarang pertama. Dari larangan pertama dipahami oleh ulama ahli sunnah sejak zaman sahabat sampai sekarang, la taqulu riba ala afam jangan makan riba yang berlipat-lipat, berarti kalau enggak berlipat itu belum haram, enggak diharamkan. Itu larangan pertama. Larangan terakhir, meskipun sisa itu tidak boleh. Tidak boleh diambil. Sudah tidak boleh diambil sama sekali meskipun tinggal sisa riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang dipanggil ada yang beriman. Yang mengaku beriman diperintah untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal riba harus ditinggal sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu fa'lamu bi hadin min Allah wa rasulih. Kalau tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, maka diumumkan perang atas nama Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu riba di Nigeria. Kasus yang kedua, masih tetap kullu qardin darra naf'an fa huwa riba. Ya. Menaikkan harga kredit setelah jatuh tempo. Sama saja dengan tadi itu, menaikkan harga kredit setelah jatuh tempo. Beli kredit motor atau mobil. Contoh, berapa? 1 juta kali 15. Harus dibayar setiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5 di bulan ini tidak bayar. Dibayarnya tanggal 6, 7, 8, 9, 10 misalnya, maka menjadi 1.010.000. 10.000-nya adalah riba. Nah, itu 10.000-nya adalah riba. Gitu. Bulan pertama enggak bayar, bulan kedua bayar double. Tanggal 1 sampai tanggal 5 enggak bayar, sampai akhir bulan enggak bayar, bulan kedua tanggal 1 sampai tanggal 5 di tengah-tengah ini bayar double. Bulan lalu sama bulan sekarang kenanya berapa? Harusnya kena 2 juta, kena 2.050.000. Yang 50 adalah riba. Dan seterusnya, insya Allah maklumnya. Yang ketiga, bunga bank apapun bentuknya itu adalah riba. Muktamar Majma'ul Buhut al-Islamiyah di Kairo tahun 1965 hingga muktamar tertinggi di Mekah yang dihadiri lebih dari 300 ulama yang dipanggil di hampir seluruh dunia. Dari seluruh negara ada perwakilannya, ada yang hanya 1-2 orang, ada yang lebih. Ya. Nah, menetapkan bahwa semua bunga adalah riba dan riba adalah haram. Nah, dan ini ulama, meskipun ini muktamar, ya, bukan Quran, bukan hadis, ya, tapi ini memahami bunga bank itu riba apa enggak. Itu bahasanya. Semua yang hadir mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Dan kalau itu riba, maka Allah telah menetapkan hukum riba di dalam Al-Quran. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berikutnya, karena bunga itu riba, maka memanfaatkan riba untuk pajak dan administrasi, maka hukumnya juga tidak boleh. Hukumnya juga tidak boleh. Meskipun di kalangan ulama tidak sekuat seperti mengambil untuk dimanfaatkan, ya, secara khusus, ya, tapi tetap hukumnya juga tidak boleh. Nah, pajak dan biaya administrasi adalah beban nasabah. Jika diambilkan dari riba, berarti ada manfaat riba yang kembali kepadanya. Nah, ini kesimpulannya, gitu ya. Nah, intinya bahwa pembahasan masalah itu berarti dipakai. Nah, lalu kemarin globalnya bagaimana? Semua riba hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan apapun. Hukum asalnya begitu. Hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun. Kenapa? Karena itu haram. Yang haram itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali ada dari khusus. Nah, kemudian riba yang ada di bank itu di atas kertas tetap ada, dan apabila diambil itu bisa. Lalu informasi yang cukup kuat sampai kepada ulama bahwa kalau bunga itu tidak diambil oleh umat Islam, padahal umat Islam di dunia itu jumlahnya banyak, ya, maka ternyata dimanfaatkan untuk justru merusak dan menghancurkan Islam. Nah, akhirnya ulama memberikan fatwa. Fatwa bagaimana? Boleh dipakai, boleh diambil dan dipakai, tapi dipakai globalnya yang tidak dipanggil secara langsung oleh Islam. Karena kalau dipanggil oleh Islam, bangun masjid, membantu orang miskin, anak yatim, itu ibadah, ibadah tidak boleh dari harta haram. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Nah, terus dipakai untuk apa? Dipakai untuk kepentingan umum yang tidak dipanggil secara langsung oleh Islam, dan kepentingan umum itu seandainya digarap dari uang haram, itu umat Islam tidak melihat di situ, dan umat Islam juga ikut memanfaatkan hasilnya. Contohnya apa? Jalan. Kalau pemerintah membangun jalan itu dari uang pajaknya lokalisasi, orang Islam juga bukan jalannya yang haram, tapi pemerintah itu harus menutup perbuatan yang haram itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ketika itu tidak ditutup, terus dipakai bangun jalan, tidak ada pemahaman bahwa orang Islam tidak boleh jalan di situ. Nah, yang model kayak gitu dipersilahkan digunakan untuk seperti itu, digunakan untuk bangun jalan. Intinya untuk kemaslahatan umum yang tidak dipanggil secara langsung oleh Islam, yang tidak mengkhususkan kepada umat Islam untuk dananya dibangun seperti itu. Sekarang misalnya begini, jalan di depan rumah kita itu jalan kita atau jalan umum? Jalan umum. Karena apa? Itu bukan di tanah kita, bukan di tanah kita. Kalau rusak, Pak RT itu mengumumkan kepada warganya, setiap kakak dikenakan uang 1 juta untuk memperbaiki jalan untuk kepentingan kita bersama. Kalau di situ ada yang kerjaannya haram juga kena, orang Islam juga kena, ya. Orang kafir juga ditarik, kan gitu ya. Nah, di tempat-tempat yang kayak gitu uang riba itu boleh dipakai. Nah, itu intinya. Nah, kalau pribadi muslim memanfaatkan untuk pribadinya, hukum asal tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Boleh saja ditaruh di dekat dengannya, tapi itu juga bukan kepentingan pribadinya, mesti jalan tadi itu. Jalan, tapi di sana juga butuh, di sini juga butuh, dia pentingkan yang di depannya, boleh. Nah, yang penting bukan di atas tanahnya. Loh, ini kan juga jalan, depan pintu saya sampai jalan raya lah yang juga jalan, tapi tanahnya sendiri itu tidak boleh. Kenapa? Karena Anda punya hak untuk memberi pagar. Itu mafhum insyaallah. Berikutnya, pemanfaatan barang gadai. Pemanfaatan barang gadai. Barang gadai di dalam Islam itu sama dengan barang jaminan. Pembahasannya satu. Gadai di dalam Islam sama dengan barang jaminan. Pak, saya mau menggadaikan ini. Ini nilainya 10 juta. Oh iya, bisa dapat uang 7 juta. Nah, misalnya gitu. Nah, itu hukumnya sama di dalam pembahasannya dalam Islam, sama dengan jaminan, Pak, hutang uang 7 juta, ini saya pakai jaminan, nilainya 10 juta. Nah, sehingga nanti pembahasan kalau itu muncul langsung sama di dalam bab ini. Ya. barang jaminan atau barang gadai tidak boleh dipakai oleh piutang, oleh yang memberi hutang. Kalau dipakai berarti itu manfaat karena dia menghutangi. Qaidah tadi itu kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang manfaat yang didapatkan karena hutang piutang adalah riba. Atau piutang mendapatkan manfaat dari yang hutang, maka itu adalah riba. Langsung lanjut berikutnya supaya selesai karena ini kelihatannya panjang, nanti singkat-singkat sekaligus baca sekaligus sebagai keterangan. Abdullah ibn Salam berpesan, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun." Apabila orang lain punya tanggungan kepadamu, fa'ahda ilaika himlu tibnin. Lalu orang itu membantu membawakan barangmu, gampangnya gitu saja. Jadi kamu sedang panen, terus kayu-kayunya, jeraminya kamu dibantu diangkatkan. Auhimlu syairin, atau gandummu diangkatkan, atau kamu panen gandum, dia ikut bantu. Auhimla kotin. Atau dibawakan hewan, fala ta'khudhu fa innahu riba. Jangan kamu terima, sesungguhnya itu adalah riba. Artinya dia bantu apapun tidak boleh diterima. Kenapa? Karena itu adalah riba. Nah itu kembali bahwa semua manfaat yang didapatkan oleh piutang dari yang menghutangi, maka manfaat itu adalah riba. Insya Allah tadi 1, 2, 3, 4 kasus itu adalah contohnya, dan insya Allah bisa dipaham. Sekarang kaidah kedua, hadiah sebelum hutang lunas. Lah sama dengan manfaat, ya, tapi ada bab sendiri di sini. Ya. Kenapa? Karena itu, karena hadiah itu dibahas sendiri dalam Islam. Nah ini hadiah kok nggak ada kaitannya dengan hutang. Meskipun nggak ada kaitannya, ada syaratnya di dalam Islam. Ya. Apabila orang yang menghutangi piutang itu diberi hadiah, nanti di belakang baru dijelaskan, tapi saya angkat di depan dulu. Kalau hadiah itu bukti nyata bahwa sudah biasa sebelum terjadi utang piutang, maka tidak apa-apa. Nanti juga akan diangkat lebih di belakang, tapi kita dulukan supaya enak gitu. Kalau hadiah dari yang hutang kepada piutang itu bukti nyata bahwa ini berjalan sejak sebelum terjadi utang piutang, itu enggak apa-apa. Contoh, saya punya pohon mangga. Dari dulu setiap panen tetangga kanan kiri saya beri. Ini mangga, ini mangga. Sudah kebiasaan setiap panen saya kasih tetangga kanan misalnya satu keranjang, satu ember misalnya gitu. Biasa kenapa ya? Karena tetangga. Pohon mangga di depan rumah, semua tetangga melihat. Tetangga tidak punya, kalau panen memberi kanan, memberi kiri kan biasa. Nah, sudah biasa gitu. Sekali waktu saya hutang uang 10 juta misalnya, wajar apabila itu terjadi karena bertetangga, terus hutang itu. Oh iya, nah saya belum bayar atau belum lunas mangga saya panen, saya beri. Loh inilah yang menghutangi dapat sesuatu dari yang hutang. Apabila ada bukti nyata bahwa ini sudah berjalan sejak sebelum terjadi utang piutang, maka itu dibolehkan di dalam Islam. Nah ini berarti pengecualian. Adapun kalau tidak begitu, maka pilihannya hanya dua. Pilihan kalau tidak ada kebiasaan yang diketahui sebelumnya, pilihannya hanya dua. Hadiah itu ditolak. Meskipun bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda bagaimana? Ditolak langsung, boleh. Mohon maaf, di dalam Islam kalau masih ada kaitan hutang piutang, maka yang menghutangi tidak boleh menerima hadiah dari yang hutang. Langsung ditolak nih itu. Saya di rumah Dayu ya, itu berkali-kali dikasih hadiah dari orang yang punya hutang gitu ya. Waduh, kalau emas tidak ada itu, terus gimana? Ustaz saya suruh bawa itu nggak boleh sama. Memang ajarannya di dalam Islam nggak boleh itu, nggak apa-apa sih pak, paling saja nggak boleh kok. Duh. Nah jadi itu, boleh nggak apa-apa lah. Kalau nggak mau ya udah nanti anak-anak atau dikasihkan siapa, nggak boleh terima itu, nggak boleh itu. Terus nggak apa-apa ditinggal. Nah jalan yang pertama nggak boleh, boleh. Itu lolos ditinggal tapi nggak diterima, apa dikemas yang bagus terus ah ini hadiah tapi balik nggak apa-apa gitu ya, seolah-olah hadiah itu diterima dari awal di, ya dia punya hutang kok ngasih, ya udah diterima tapi dikemas dengan bentuk baru terus dikasih dia ini baliklah lo lagi isinya balik gitu boleh. Atau kalau nggak gitu, kalau gitu dinilaikan sebagai uang, lalu uang itu dikembalikan ke sana atau digunakan untuk mengurangi hutangnya. Dan tidak boleh selain uang atau untuk mengurangi hutangnya, tidak boleh itu. Meskipun di sini ada penjelasan, tapi penjelasan tambahan. Di sini kan penjelasannya ditolak atau nomor dua dihitung sebagai pelunasan. Nah, itu aja dalilnya. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya menghutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal, lalu dia memberi hadiah yang banyak kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Jawab Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatuhu aw sibaha lahu. Harus dikembalikan hadiah itu kepadanya atau harus dihitung sebagai pelunasan. Dihitung sebagai pelunasan. Ya. Nah jadi itu. Dihitung sebagai pelunasan kan. Ya. Tadi kita memberi penjelasan, dikembalikan itu ada bentuk macam-macamnya. Dikembalikan barangnya atau diuangkan lalu dikembalikan dalam bentuk uang, jadi akhirnya kayak beli. Tapi kalau dikembalikan kayak gitu terus ganti barang, tidak boleh kecuali uang. Ya udah saya terima, nanti dia saya kasih, misalnya dikasih pisang. Ya udah kita terima, nanti dia dikasih mangga. Tidak boleh kayak gitu. Ya udah hadiahnya pisang, nanti saya kembalikan nilainya sama, berupa apa? Berupa nasi sama ikan. Tidak boleh gitu. Tidak boleh. Kalau dikembalikan, tidak barangnya boleh, tapi berupa uang, jadi seolah-olah dia yang jual, terus dia dapat uang. Atau yang penting nilai itu bentuk apapun, yang penting jadi nilai itu digunakan untuk mengurangi hutangnya sebagai pelunasan. Kalau gitu maka beres. Dia hutang saya itu 1 ton gabah, dia ngasih mangga. Tadi kan kalau dikembalikan berupa gabah misalnya itu kan tidak boleh, kalau dikembalikan boleh ganti uang. Kalau enggak gitu, nah terus sekarang ya udah mangga ini nilainya sama dengan 1 kintal gabah. Ya udah kalau gitu hutangnya tinggal 9 kintal. Nah kalau gitu dipotongkan ke hutangnya itu boleh meskipun ganti bentuk. Itu. Nah berikutnya. Ini ada dalil yang kita baca dulu. Dari Salim bin Abil Ja'ad, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya menghutangi seorang penjual ikan senilai 20 dirham. Lalu dia menghadiahkan ikan yang kuperkirakan harganya 13 dirham. Dia hutang uangnya 20 dirham. Katakanlah sekarang ini dia hutang uang senilai 200 ribu. Anggap saja gitu. Lalu dia memberi hadiah ikan, kalau saya perkirakan kalau itu beli atau kalau itu dijual harganya 130 ribu. Ya. Jawab Ibn Abbas, kun minhu sab'ata dirham. Kalau gitu ambillah hutangmu dari dia 7 dirham saja, karena hadiah tadi nilainya sudah 13. Berarti itu sama dengan bayar senilai 13. Nah, hutang dia kepadamu tinggal 7. Nah, kalau gitu jelas tidak. Nah, kaidah yang ketiga. Riba terjadi pada semua mata uang. Riba terjadi pada semua mata uang. Apapun bentuknya, bentuknya besi, bentuknya emas, bentuknya kertas. Namanya rupiah, dolar, ringgit, real, apapun yang penting, riba terjadi pada semua mata uang. Nah, ini langsung saja, lanjut ya. Kalau ada kasus di zaman Khalifah Umar, karena mata uang di zaman Khalifah Umar itu masih berupa emas dan perak, sempat punya azam, punya niat, saya ingin menjadikan mata uang itu dari kulit. Kulit hewan kering, kalau kering kan kuat, kayak beduk itu kan dari kulit ya. Nah, ingin membuat uang itu dari kulit. Seandainya tidak takut nanti hewan itu akhirnya habis gara-gara dipakai kayak gitu, maka akan terkait. Apa yang diambil pelajaran di sini? Kalau uang itu jadi berasal dari kulit, maka hukum halal dan haramnya transaksi dengan itu kembali sama dengan emas dan perak. Itu maksudnya. Nah, berarti kalau uang itu nanti dari kulit, meskipun kulit itu hanya segini, maka bukan kulit lagi, tapi itu nilai yang nanti akan berjalan. Nah, kalau sudah gitu, maka tidak boleh ditukar dengan kulit yang sudah jadi uang, tidak boleh digunakan untuk beli kulit yang masih lembaran. Tidak boleh, ya. Seperti pertemuan yang lalu, di zaman sekarang emas dengan emas, apa mungkin ada orang punya emas 1 kilo ditukarkan emas 7,5 ons? Sama-sama emas, ini emas 1 kilo ditukar dengan emas 7,5 ons, 750 gram. Loh, sekarang itu rata-rata kayak gitu. Loh, mungkin beda bentuk. Ini emas batangan 1 kilo. Loh, saya butuhnya kalung, cincin, gelang. Nah, karena pengrajin sekarang itu sendiri banyak yang cukup kaya, mengerjakan terus akhirnya numpuk. Nah, orang yang menyerahkan emas batangan 1 kilo langsung milih yang diambil nanti ditimbang 750 gram. Yang 250 gram kan ongkos pembuatan. Di dalam Islam tidak boleh. Kalau ongkos pembuatan, maka ini 1 kilo ambilin 250 gram untuk ongkos pembuatan, yang 750 gram jadikan barang itu harus kembali. Kalau gitu boleh. Tapi kalau ini tukar langsung milih di situ, ini batangan, itu silakan dipilih mana yang cocok. Kalau gitu tidak boleh. Itu namanya tukar menukar. Nah, apa enggak beda? Apa enggak sama saja? Rasulullah SAW diberi hadiah kurma bagus oleh sahabat yang di daerahnya kurma itu enggak kayak gitu. Misalnya orang dari Jeddah, dari kota yang pinggir laut, ya, memberi hadiah kepada Rasulullah Ajwa. Ajwa itu adanya di Madinah. Loh, kamu orang dari Cicak datang-datang terus ngasih hadiah kurma Najwa. Dari mana kamu kurma ini? Wahai Rasulullah, saya punya kurma dua takar, saya tukar kurma yang bagus ini untuk Rasulullah SAW. Itu adalah riba. Jual dulu kurmamu, baru belikan kurma ini. Lah kalau itu sudah dipedagang lah, ya sama saja. Meskipun sama saja, tukar barang ribawi tadi itu kalau sama harus terpenuhi dua syarat, cash sama cash, dan harus ukurannya sama. Kalau tidak gitu maka riba. Nah jadi itu kembali. Kaidah yang keempat, mereka banyak berbicara tentang inflasi. Loh, kalau sekarang hutang 100 juta, terus tahun depan dibayar 100 juta, ya rugi. Karena apa? Nilai rupiah selalu turun setiap tahun. Ya. Nah, di sini inflasi tidak diperhitungkan dalam utang piutang. Utang piutang itu adalah tolong menolong. Utang piutang itu adalah tolong menolong. Karena itu yang tidak butuh pertolongan hutang itu sangat jelek di dalam Islam. Tidak butuh pertolongan, minta tolong. Nah hutang itu kan maksudnya di dalam ta'awun, tolong menolong. Tidak butuh pertolongan, minta tolong itu hina di dalam Islam. Tapi kalau betul-betul dia butuh, boleh minta pertolongan kepada yang bisa menolong. Nah, hutang itu maksudnya di dalam tolong menolong. Nah, tolong menolong itu tidak berkaitan dengan untung dan rugi. Saya menghutangi kamu sekarang 10 juta. Setelah 1-2 tahun atau setelah 1-2 bulan, waduh, dolar naik sekarang, emas naik, dolar naik. Sekarang 1 juta itu nilainya hanya 50%-nya 1 juta tahun lalu. Meskipun begitu, hutang 1 juta berkewajiban bayar hanya 1 juta. Nah itu tak rugi. Menolong itu tidak membahas untung rugi. Nah, kalau kamu menolong, berikan secara sempurna. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghutangi satu orang dua kali, yang kedua itu akan diberi pahala seperti sedekah, padahal uangnya kembali. Maksudnya dia bakal bayar hutangnya, tapi yang menghutangi kedua tadi itu sudah diberi pahala sempurna seperti sedekah. Seperti misalnya 10 juta sama dengan dia memberi sedekah 10 juta padahal yang diberikan nanti kembali. Nah, jadi itu. Nah, inflasi di masa Nabi. Nah, Anas bin Malik rahimahullah mengatakan banyak orang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, harga barang naik, turunkanlah harga barang kami. Nah, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah menunjukkan bahwa di zaman Nabi itu terjadi inflasi. Nah, harga itu sekarang itu harga kayak gini, siapa yang menetapkan? Kalau orang sekarang mengatakan itu hukum ekonomi, ya, hukum ekonomi. Apabila terjadi kayak gini, maka akan berakibat begini. Apabila permintaan itu lebih banyak daripada barang, maka barang itu jadi naik. Apabila permintaan lebih sedikit dari barang, maka barang itu harganya turun. Nah, itu diantara yang gampang-gampang di dalam masalah ini juga. Itu. Nah. Jawabnya tidak salah. Inna allaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Allah yang menetapkan harga. Al-Qabid. Allah lah yang menggenggam, maksudnya menjadikan orang itu dalam keadaan sulit. Al-Fatih, Allah lah yang membentangkan, maksudnya yang menjadikan mudah. Ya, wa inni la'arju an alqallaha, dan sungguh saya berharap agar bertemu Allah, wa laisa ahadun minkum yutalibuni, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku, bima zalamatin bidamin wala malin, karena kezaliman yang berkaitan dengan darah maupun harta. Artinya ya, syahid yang diambil atau titik pembatasan yang diambil dalam hal ini adalah bahwa sesungguhnya yang menetapkan harga ini jadi mahal, ini jadi murah, itu pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya sebab saja. Kenapa harga jadi begini? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan semuanya? Nah, sebab, nah itu bisa manusia melakukan sebab tertentu akhirnya berakibat begini, tapi yang memberikan akibat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inflasi di zaman Umar juga pernah terjadi, hilang nilai atau tidak berlaku. Apabila nilai barang itu jadi hilang atau barang itu menjadi tidak berlaku. Ya, dulu saya punya utang, gitu, misalnya 100 juta rupiah. Setelah itu terjadi perubahan pemerintahan, sekarang sudah tidak pakai rupiah, sudah tidak ada lagi rupiah. Lalu terus pakai apa? Pakai dolar. Sudah pakai uang Amerika dipakai di Indonesia. Misalnya seperti itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang punya hutang? Nah, itu bisa dikembalikan di zaman itu nilai emas, karena nilai ukur yang paling baku adalah emas. Hutangnya 100 juta di waktu itu, kalau dirupakan emas berapa? Oh, waktu itu emas 1 gram harganya sekian. Berarti 100 juta mendapatkan emas sekian. Itu dibenarkan. Atau itu jadi ukuran. Setelah itu kemudian digantikan, sekarang kalau rupiah sudah tidak jadi alat tukar atau tidak jadi uang, nilainya terhapus. Nah, setelah diukur dengan emas, sekarang emas itu didolarkan jadi berapa, terus dipakai atau dibayar dengan dolar. Itu tidak apa-apa. Apabila tidak bisa, maka hukum pemerintah setempat itu yang akan berjalan. Ini ada kasus yang ini lawan kasusnya, maju ke hakim, keputusan hakim itu yang harus diterima. Intinya adalah itu, ya. Berikutnya, maksudnya ini kalau gitu kita baca tinggal sedikit dok, lebih cepat lagi. Peran negara menutup sengketa, ini maksudnya tadi itu ya. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan, maka hakim yang memutuskan. Sepatutnya disadari, siapa saja yang membantu orang lain dengan hutang, dia harus siap menerima risiko. Nah, masuk di dalam pembahasan kita insya Allah globalnya ya. Kaidah yang kelima, hutang uang bayar emas. Bagaimana? Di sini setiap pemicu sengketa harus ditiadakan. Hukum asal hutang uang bayar uang. Tidak ada hutang uang bayar emas. Itu hukum asal. Apabila itu tidak bisa, baru ke emas. Nah, apa harus emas? Yang dimaksud dengan emas di sini kenapa? Karena nilai tukar yang baku itu adalah emas. Jadi hutang uang apapun yang bayar seperti apa dia hutang. Apabila itu tidak bisa, bukan ke dolar, bukan ke real, bukan ke apa, tapi kembalinya adalah ke emas, ke nilai tukar yang baku. Di zaman Nabi itu emas perak, di zaman sekarang perak sudah tidak menjadi nilai tukar yang baku, nilai apa istilahnya, Gila. Iya, nilai standar nilai yang baku ya. Nah, karena itu maka sekarang itu kembalinya ke teman. Jadi itu. Jadi hutang uang harus bayar uang. Kalau sudah tidak bisa jalan, maka baru pindah ke ini. Nah, hutang uang dolar. Ternyata tinggalnya di Indonesia. Ternyata tambah naik tambah. Maksudnya rupiahnya tambah naik sehingga wah dulu kita ngutangin dolar itu maksud saya supaya nggak berubah. Ternyata sekarang 100 dolar itu hanya 2.000 rupiah. Misalnya gitu ya. Padahal dulu itu 200.000. Saking kuatnya rupiah misalnya begitu kuat. Nah, hutang dolar bayar dolar. Kalau uzur nggak bisa, nggak langsung pindah tapi larinya ke emas tadi itu. Nah, bagaimana kalau langsung bayar emas? Nah, hukum asal hutang uang bayar uang, hutang emas bayar emas. Kalau uzur baru pindah. Nah, itu pembahasan di awal. Ya. Yang keenam, larangan utang bersyarat. Larangan utang bersyarat. Saya pinjam uangnya. Iya, tapi itu syaratnya itu harus begini. Utang uang berapa? 100 juta. Untuk apa? Untuk garap tambah ini. Butuhnya biaya awal dan perawatan. Ya, tapi syaratnya nanti kalau panen dijual ke saya. Tidak boleh, gitu ya. Nah, itu namanya utang bersyarat. La yahillu salafun wa bay'un. Tidak boleh. Nah, digabung antara utang dan jual beli. Nah, tapi maksudnya begitu tadi. Gitu. Jadi, utang uang dia, tapi itu saya belinya. Itu saya pinjamnya, itu saya tukarnya, itu saya segala macam tidak beli. Nah, kamu kan jual mobil, jual beli mobil. Nah, kamu pinjam uang 100 juta, tapi jamin uang 100 juta. Nah, mobilmu ini saya tukar dengan mobil saya jual. Ini jadi milik saya. Meskipun harganya sama, meskipun dari berbagai hal sama, kalau itu jadi syarat hutang tadi tidak boleh. Misalnya begini, ini mobil Innova nilainya 150 juta. Ini mobil Juke itu tekannya 150 juta. Kamu bacanya baca gitu ya. Saya cocok dengan itu. Nah, atau mobilnya kembali, mobil saya yang cak tadi itu dan mobil ini Innova punya bagus, saya kalau jual ini sulit ya, sulit, nggak banyak orang yang bisa membeli, tapi kalau Innova gampang, tapi kalau itu kena orang nanti. Nah, kamu jualkan mobil saya ini tak pakai, kamu tak hutangi uang 100 juta. Maksudnya ini bukan, kalau menghutangi tadi dengan syarat ini maka tidak beli. Kalau satu-satu transaksinya boleh tukar, boleh apa enggak? Boleh. Ya, ini mengutang sendiri-sendiri boleh, tapi kalau jadi syarat itu yang enggak boleh. Jadi kalau jadi syarat hutang enggak boleh, tapi kalau sendiri-sendiri transaksinya boleh. Kenapa? Karena tukar menukar mobil itu boleh. Itu bukan barang ribawi. Barang ribawi tadi itu emas, uang, emas perak, uang, makanan pokok sama garam gula. Iya. Nah, tinggal dikit selesai insyaallah ya. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba. Siapa yang jual satu barang dengan dua harga, maka baginya adalah harga yang kecil atau riba. Maksudnya kalau ngambil yang besar berarti riba. Penjelasan ulama berbeda. Ada yang mengatakan apabila ini cash 10 juta, 1 juta kali 15. Apabila transaksinya itu dengan dua harga kayak begini, silahkan. Terus yang penting jadi kamu beli, ya. Jadi ya, kamu bayar cash, ya 10 juta, kamu bayar kredit 1 juta kali 15. Sudah bawaan, saya susu nanti saja, terserah kamu pilih mana. Enggak boleh. Enggak boleh. Adapun apabila orang itu hadir, saya enggak beli kredit, saya beli cash 10 juta. Atau saya enggak beli cash, saya beli kredit 1 kali 15. Berarti transaksinya cuma 1. Kalau gitu enggak apa-apa. Kalau itu enggak apa-apa. Berarti kalau masih dalam penawaran di atas baliho, cash 10 juta, kredit 1 kali 15. Itu kan belum ada transaksi. Itu tidak apa-apa. Itu jumhur ulama tidak apa-apa. Nah, adapun apabila transaksi itu berjalan masih dua, itu yang tidak boleh. Masuk di dalam bab ini adalah apabila tertunda tambah, tertunda tambah, masuk dalam dua harga juga. Masuk dalam bab dua harga, saya beli ini dengan syarat kamu beli barang saya. Itu satu jualan dengan dua harga, maksudnya dengan dua transaksi. Ya, itu juga masuk dalam haknya. Ya. Nah, yang ketujuh, kredit sawah, utang dengan jaminan sawah dengan syarat kreditur berhak memanfaatkan sawah selama belum lunas, tidak boleh manfaat tadi itu. Ya. Saya utang uang 100 juta, ini sawah saya silakan digarap, nanti kalau saya bayar baru sawahnya saya ambil. Tidak boleh kalau gitu, itu namanya manfaat yang didapat tadi itu masuk dalam global itu. Dijual ke kreditor. Dijual maksudnya apa? Hutang terus dijual. Ya. Pak, saya hutang, saya beli motor kredit 1 kali 10. Ya, 1 kali 15. Motor 1 juta kali 15. Setiap bulan 1 juta 15 kali. Setelah dapat, Pak, saya jual cash. Berapa? Kalau saya jual cash 10 juta. Kalau saya beli 8 atau 9 juta. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak boleh. Kenapa? Karena hutangnya ke dia, dijual ke dia, tidak boleh. Tapi kalau dijual ke orang lain, boleh. Itu. Kenapa kalau dijual ke dia, kok tidak boleh? Itu artinya Anda tidak butuh motor, tapi butuh uang. Butuh uang, ya sudah, saya dapat cash 10 juta atau 9 juta, tapi saya punya tanggungan kredit 1 kali 15. Nah, maka itu tidak boleh. Itu masuk di bayi ul'inah. Jadi, beli, bayar tahun depan 10 juta, atau beli kredit 1 kali 10, setelah jadi barang tak bawa, terus saya datang lagi, Pak, saya sekarang jual barang ini cash. Otomatis kalau cash kan harganya lebih rendah. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dijual ke pihak ketiga, ke orang lain, tidak apa-apa. Nah, berikutnya riba itu antarodin. Kalau tidak ketiga, riba itu antarodin. Apa maksudnya? Meskipun sama-sama rido, hukumnya tetap riba. Bahkan di sini diberitahukan yang namanya riba itu sama-sama rido. Jadi, loh, meskipun sama-sama rido, enggak boleh. Justru riba itu dibangun di atas rido, tapi Allah tetap mengharamkan. Ya. Riba dilarang karena Allah. Ya. Artinya semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Larangan terkait hak makhluk didahulukan di dalam Islam. Larangan terkait hak Allah dalam muamalah ditunda. Larangan terkait hak makhluk didahulukan di dalam Islam. Larangan terkait hak Allah dalam muamalah ditunda. Mungkin itu berkaitan, ini yang terakhir ya. Mungkin itu maksudnya gini, maksudnya gini, dosa, dosa di dalam Islam yang berkaitan dengan kezaliman kepada orang. Ini menzalimi orang, ini menzalimi Allah. Maka harus menghindar lebih dulu dari menzalimi orang daripada zalim kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Punya hutang kepada Allah, punya hutang kepada orang. Sama-sama sudah jatuh tempo, tidak bisa melakukan dua-duanya. Bayar dulu hutangmu pada orang. Bayar dulu hutangmu pada orang. Yang kepada Allah menyusul. Gampangnya begitu. Kesalahan apapun apabila berkaitan dengan menzalimi Allah semata dan menzalimi orang, yang harus ditinggal dulu harus yang berkaitan dengan menzalimi orang. Ya. Adapun di dalam satu bab, apa? Di dalam bab muamalah. Ya. Apabila muamalah itu tidak berkaitan dengan menzalimi orang, tapi ini haram. Kenapa? Sebabnya adalah karena Allah menetapkan. Nah, yang ini haram kenapa? Karena ada kaitannya dengan orang. Maka yang berkaitan dengan Allah ditetapkan oleh Allah haram, itu harus didahulukan untuk ditinggal. Gitu. Misalnya begini, Allah mengharamkan riba, meskipun tidak berkaitan dengan menzalimi orang, Allah mengharamkan riba, ya riba itu tidak boleh didekati. Gitu. Nah jadi itu. Nah yang di dalam bermuamalah yang diharamkan oleh Allah harus didahulukan, baru gitu, larangan-larangan yang berkaitan dengan manusia kalau itu berikutnya. Tapi kezaliman selain di dalam transaksi atau dalam muamalah, kezaliman gitu, kepada orang dan kezaliman kepada Allah itu hanya dua hal saja. Apa? Meninggalkan larang, meninggalkan perintah atau terjerumus pada yang dilarang. Gitu, terjerumus pada yang dilarang. Ini apabila terkait dengan orang harus didahulukan yang terkait dengan orang. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pahami dengan singkat, dan yang belum punya fotokopiannya, kalau minggu yang lalu buku ini sudah dibagikan dan cukup banyak ya. Nah, fotokopiannya kalau belum punya, saya harapkan untuk dimiliki. Kenapa? Karena insya Allah gampang ya, tinggal pokok-pokoknya gitu aja, tapi itu bermanfaat untuk muamalah kita sehari-hari. Wallahualam. Mungkin kita akhiri dulu di sini dan nanti akan lanjut lagi. Subhanallah.